আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল মুরসালিন নাবিয়িনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। ওয়া আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান তাবি'আহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, kita kembali melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Fikih Bermadhab. Dan sebagai informasi bahwa kajian dengan bertema Fikih Bermadhab atau bedah buku setiap pagi yang diselenggarakan di ANB Channel untuk saat ini insyaallah resminya akan dilaksanakan selama 4 hari, yaitu Jumat, Sabtu, Ahad, dan Senin. Namun, untuk posisi 4 hari ini, apabila kami tidak kondisi safar. Kalau dalam kondisi safar, untuk kajian paginya akan digantikan dengan kajian tematik di mana kita berada. Karena itu, barangkali kajian bedah buku Fikih Bermadhab menjadi lebih jarang kita laksanakan, karena di hari-hari yang lain untuk waktu subuh, kami berada di masjid. Seperti hari Selasa, ada kajian tafsir sholat di Masjid Al-Furqan Godean. Kemudian di hari Rabu, ada kajian Umdatul Ahkam di Masjid Al-Marhamah Candi Gebang. Kemudian di hari Kamis, ada kajian Riyadhus Salihin di Masjid As-Salam Minomartani. Sedangkan hari Jumat, Sabtu, Ahad, dan Senin, jika tidak safar, kita bisa selenggarakan pembacaan dari buku Fikih Bermadhab insyaallah ta'ala. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mengangkat poin yang ke-10, masih di bab tentang perbedaan pendapat, fikih ikhtilaf. Dan yang poin terakhir dari fikih ikhtilaf ini adalah bagaimana ketika kita menyikapi adanya perbedaan pendapat di mana yang satu adalah pendapat yang sangat menyimpang. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 193. Yang ke-10, pendapat kelompok menyimpang tidak perlu dipedulikan. Adanya perbedaan pendapat adalah sebuah sunnatullah dan itu terjadi sejak masa silam. Kami sebut sebagai sunnatullah, artinya itu bagian dari takdir alam. Takdir alam maksudnya adalah takdir yang Allah ciptakan di alam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini, dan di dalam alam ini ada perbedaan pendapat. Sejak masa silam sampai masa yang wallahu alam sampai kapan itu akan terjadi. Termasuk di antaranya adalah perbedaan pendapat antara ahlul haq dengan ahlul batil. Perbedaan pendapat antara ahlul haq dengan ahlul batil. Perbedaan ini telah terjadi sepanjang sejarah agama. Perbedaan antara ahlul haq dengan ahlul batil terjadi sepanjang sejarah agama. Sehingga sejak ada agama pertama kali, ada orang yang berada di posisi ahlul haq dan ada orang yang berada di posisi ahlul batil. Dan sejak kapan ada agama? Sejak manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Ini akan senantiasa ada sampai akhir zaman. Nabi SAW berkali-kali berbeda pendapat dengan orang musyrikin. Termasuk di antaranya adalah beda pendapat apakah bangkai itu halal ataukah haram. Di zaman Nabi Adam alaihissalam ada perbedaan pendapat antara Qabil dan Habil. Jika penyebutan nama ini termasuk yang sahih, terjadilah ketegangan dan perbedaan pendapat di mana Qabil dia beda pendapat dengan Habil sampai akhirnya terjadi pembunuhan yang pertama di alam raya. Kemudian perbedaan itu terus terjadi sampai zaman kita. Dan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beda pendapat dengan orang musyrikin. Dengan orang-orang yang melawan beliau, dengan orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran beliau. Termasuk di antaranya adalah masalah bangkai itu halal ataukah haram. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar beliau tidak mengikuti mereka orang-orang kafir. Allah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq wa innasyayatin layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Janganlah kalian makan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Wa innahu lafisq, sesungguhnya binatang itu adalah fasik. Artinya, jika dimakan maka itu adalah memakan, mengkonsumsi sesuatu yang haram. Wa innasyayatin layuhuna ila awliyaihim, dan sesungguhnya setan itu mewahyukan kepada awliyaihim, wali-walinya. Maksud walinya di sini adalah orang-orang yang menjadi pengikutnya. Liyujadilukum, agar mereka mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian taat kepada mereka, artinya mengikuti apa yang mereka nyatakan, apa yang menjadi pendapat mereka, innakum lamusyrikun, berarti kalian orang musyrik seperti mereka. Baik. Sekarang coba kita lihat di sini ya. Allah Subhanahu wa taala melarang di bagian awal ayat untuk mengkonsumsi makanan yang tidak disembelih, untuk mengkonsumsi binatang yang tidak disembelih dengan menyebutkan nama Allah. Kemudian Allah sebut itu sebagai tindakan kefasikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa setan membisikkan layuhun, maksudnya adalah memberikan wahyu di sini dari kata auha yuhi, artinya membisikkan. Dan ini adalah makna dari kata wahyu secara bahasa. Setan membisikkan ila awliyaihim, kepada wali-walinya, kekasihnya, yaitu para pengikutnya, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Apa yang dimaksud dengan bisikan setan untuk mendebat kalian? Terkadang orang itu berbuat maksiat dan dia punya alasan. Jadi yang dimaksud di sini adalah alasan untuk berbuat maksiat. Setan membisikkan artinya adalah setan memberikan alasan untuk berbuat maksiat. Sehingga orang akan bertahan dalam kemaksiatan disebabkan karena bisikan setan. Sekarang coba kita lihat bagaimana bentuk bisikan setan itu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala ada di surat Al-An'am ayat 121. Kita buka Al-An'am 121. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, wa innasyaitana liyuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Wa qawluhu ta'ala, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir mengenai firman Allah Ta'ala, wa innasyaitana liyuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, diriwayatkan oleh Abu Hatim dari Abu Bakar Ibn Ayyash, dari Abu Isa, Qala rajulun li Ibn Umar. Ada orang yang bertanya kepada Ibn Umar, innal mukhtara yaz'umu annahu yuha ilaih. Qala sadaqa. Ada orang yang bertanya kepada Ibn Umar, orang yang bernama Mukhtar, Al-Kadzab, Nabi palsu ya, dia merasa kalau dia dapat wahyu. Qala, maka jawab Ibnu Umar, betul, wahyu dari setan. Kemudian Ibnu Umar membaca, wa innasyaitana liyukhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Karena termasuk salah satu di antara makna wahyu secara bahasa adalah bisikan. Dan mencakup baik bisikan dari sumber yang benar maupun bisikan dari sumber yang menyimpang. Nah, di sini ada keterangan Ibnu Abbas. Yaqulu Ibnu Abbas, Huma wahyan. Wahyu itu ada dua. Wahyu Allah wa wahyu syaitan. Wahyu dari Allah dan wahyu dari setan. Wahyu dari Allah adalah wahyu yang disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan wahyu dari setan adalah wahyu yang diberikan kepada para walinya, yaitu orang-orang yang mau mengikuti setan. Lalu Ibnu Abbas membaca, "Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum." Sehingga wahyu setan di situ adalah alasan yang diberikan oleh setan agar manusia itu bertahan berbuat maksiat. Sampai pun nabi palsu, dia dapat wahyu dari setan. Nabi palsu mendapatkan wahyu dari setan. Sehingga semuanya dapat wahyu, tapi yang satu berasal dari setan. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan wahyu yang diberikan oleh setan kepada orang-orang musyrikin itu? Dalam kaitannya dengan masalah halal haram makanan. Yang ini tadi ya. Jangan makan binatang yang tidak disebutkan nama Allah. Jangan makan binatang yang tidak disebutkan nama Allah. Lalu beliau sebut, setan mewahyukan kepada para walinya untuk mendebat kalian. Wahyu apa yang dibisikkan oleh setan itu? Nah, di sini ada keterangan. Wa qawluhu liyujadilukum, untuk mendebat kalian, disebutkan dalam hadis atau disebutkan dalam riwayat dari Sa'id bin Jubair. Qala, beliau bercerita. Khasamat al-Yahudu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu Yahudi ini mengatakan, na'kulu mimma qatalna wa la na'kulu mimma qatalallah. Kita mengkonsumsi binatang yang kita sembelih. Kita makan binatang yang kita sembelih. Tapi kenapa kok kita tidak boleh makan binatang yang disembelih oleh Allah? Maksudnya bangkai. Kita yang nyembelih, kita makan. Tapi kalau Allah yang menyembelih, kita tidak mau makan. Dan yang dimaksud binatang yang disembelih oleh Allah adalah bangkai. Karena manusia tidak terlibat dalam pembunuhannya. Tapi bangkai itu mati. Mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan, lalu mati. Dan itu dianggap yang menyembelih adalah Allah. Kita makan apa yang kita sembelih, tapi kenapa kita tidak makan apa yang disembelih oleh Allah? Fa'anzalallah, maka Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi. Jangan makan binatang yang tidak disebutkan nama Allah. Jadi kenapa kita tidak boleh makan bangkai? Karena di situ tidak disebutkan nama Allah saat kita menyembelihnya. Sedangkan aturan Allah adalah yang boleh dimakan adalah ketika orang menyembelih dia menyebutkan nama Allah. Ya, kau mau apa memang? Kalau memang aturannya seperti itu. Allah tidak mengizinkan kaum muslimin untuk mengkonsumsi makanan kecuali untuk mengkonsumsi binatang kecuali disembelih dengan menyebut nama Allah. Dan disebutkan dalam keterangan yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ja'at al-yahudu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka mengatakan, na'kulu mimma qatalna wa la na'kulu mimma qatalallah. Kita boleh makan apa yang kita bunuh, apa yang kita sembelih. Tapi kenapa kita tidak boleh makan binatang yang disembelih oleh Allah? Fa'anzalallah, kemudian Allah turunkan ayat ini. Baik, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bentuk bisikan setan untuk mempertahankan orang dalam berbuat maksiat dalam urusan makanan adalah dia dikasih bisikan alasan biar dia bertahan dalam posisi itu. Misalnya dia dikasih bisikan, bangkai itu kan disembelih oleh Allah, kenapa enggak dimakan? Ada orang yang dia minum khamr, alasannya apa? Karena khamr ini bisa membuat orang jadi semakin kuat. Makin kuat fisiknya atau menghangatkan badan dan semacamnya. Sehingga kalau di daerah dingin boleh minum khamr. Kalimat-kalimat ini keluar dari siapa? Itu adalah wahyu setan untuk mempertahankan agar dia bertahan dalam maksiat. Termasuk misalnya dalam urusan makanan yang lain, orang bertahan rokok itu masya Allah ya. Sudah final debat masalah rokok. Udah final. Maksudnya udah final gimana Pak? Sudah tidak ada alasan secara logika yang bisa diterima secara logis. Ya. Tidak ada alasan yang sudah yang bisa diterima secara logika maupun pertimbangan agama untuk mengatakan rokok boleh. Baik. Tapi kan mereka masih punya banyak alasan. Nah itulah bisa jadi itu adalah bisikan yang datang dari setan untuk mempertahankan ketika orang itu tahu bahwasanya itu salah. Coba satu-satunya makanan yang ada peringatan. Kalau dikonsumsi bisa membunuh. Hanya rokok dan itu ditulis di situ. Rokok membunuhmu. Kadang dikasih gambar orang yang bolong tenggorokannya, rusak mulutnya. Terus apa lagi? Dan aneka gambar yang lain, parunya rusak. Tapi kenapa dia masih mengkonsumsinya? Nah, itu contoh, dia bertahan bisa jadi karena bisikan setan. Maka jamaah dimuliakan Allah, kita perlu menyadari, semua perbuatan maksiat pasti dia punya alasan. Dan alasan untuk mempertahankan maksiat itu adalah alasan yang datang dari setan. Sehingga masuk dalam kategori bisikan setan. Kemudian kita lanjutkan. Allah juga mengingatkan tentang aturan untuk ahli kitab. Agar umat Islam tidak mengikuti kebiasaan buruk mereka. Allah berfirman, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Wahai ahli kitab, janganlah kalian bersikap gulu dalam agama kalian. Gulu dalam agama gimana? Gulu dalam masalah agama adalah pasturnya, pendetanya dijadikan Tuhan. Gulu dalam masalah agama. Atau misalnya Nabi dijadikan sebagai anak Tuhan. Gulu dalam masalah agama. Bahkan waliyadzubillah sampai menghina Tuhan dalam rangka untuk membela makhluk. Itu gulu dalam masalah agama. Ghairal haqqi yang itu tidak dibenarkan. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang yang sesat. Qad dhallu min qabl. Yang mereka sesat sebelumnya. Nah ini peringatan bagi orang mukmin. Jangan kalian ikuti orang yang menganut hawa nafsu dalam kesesatan mereka. Wa dhallu katsiran. Dan banyak menyesatkan orang lain. Wa dhallu an sawa'is sabil. Dan mereka telah menyesatkan. Dan mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Sehingga ahli kitab yang punya penyimpangan itu, kaum muslimin diperingatkan oleh Allah, jangan tiru mereka. Artinya, nah kesimpulan di sini, jika pendapat itu sudah jelas menyimpang, siapapun terlarang untuk mengikutinya. Jika pendapat itu jelas menyimpang, siapapun terlarang untuk mengikutinya. Bahkan Islam mengajarkan prinsip, jangan sengaja menciptakan perbedaan dengan mereka sebagaimana prinsip larangan tasyabbuh untuk yaitu meniru kebiasaan non-muslim. Ya. Islam mengajarkan prinsip agar kita beda dengan mereka. Ini mungkin yang lebih tepat bukan kalimatnya jangan ya. Jadi Islam mengajarkan prinsip untuk sengaja beda dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, sebagaimana prinsip larangan tasyabbuh meniru kebiasaan dan tradisi non-muslim. Demikian pula sikap kita terhadap orang yang punya penyimpangan, kelompok-kelompok menyimpang seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Ahlul Kalam, dan semisalnya. Ahlul Kalam di sini adalah Maturidiyah, kemudian Kullabiyah, dan yang semisalnya. Tidak ada ruang untuk menerima pendapat mereka yang berbeda dengan Ahlu Sunnah. Karena sudah jelas menyimpang. Kalau jelas menyimpang seperti itu, apa yang bisa dipertahankan? Nggak ada ruang untuk menjadikan mereka sebagai orang yang bisa diterima pendapatnya. Baik, semoga bisa dipahami ya. Artinya begini, tidak semua perbedaan pendapat layak untuk dihargai. Tidak semua beda pendapat layak untuk dihargai. Karena pendapat yang jelas menyimpang, yang jelas sesat, seperti orang musyrikin, atau orang mengatakan Allah punya anak, atau orang mengatakan ada titisan dewa, dan seterusnya. Maka ini pendapat yang jelas menyimpang, ya tidak perlu dihargai. Sehingga kita sebut, ya ini bukan ikhtilaf kayak gini. Terjadi perbedaan pendapat, apakah Nabi Isa itu manusia biasa atau anak Tuhan? Kalimat seperti itu keliru. Karena di sini bukan perbedaan pendapat. Yang satu itu jelas menyimpang dan tidak perlu untuk dipedulikan. Wallahu a'lam. Tayyib. Apalagi kalau ada pendapat yang sifatnya waton suloyo. Waton suloyo itu asal tampil beda. Ya, terlepas dari apakah orang itu berada di posisi yang benar atau salah, tidak penting bagi dia. Tapi orang itu waton suloyo. Yang penting tampil beda. Model seperti ini, hukumnya tidak diperbolehkan. Karena beda pendapat yang jelas satunya menyimpang, maka tidak perlu dihidaukan. Nah, kemudian di bagian akhir, kami sebutkan kesimpulan ya, berkaitan dengan prinsip ketika beda pendapat. Berdasarkan semua pemaparan di atas, dari mulai poin 1 sampai ke 10, kita bisa menyimpulkan beberapa prinsip yang perlu ditanamkan ketika terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama, khilaf bukanlah dalil. Perbedaan pendapat bukan dalil. Yang membolehkan pendapat yang menyimpang. Kalau sudah menyimpang ya harus dikembalikan kepada yang benar. Kemudian yang kedua, khilaf tidak perlu diperluas. Maksudnya jangan membuat pendapat yang baru. Kalau ternyata ulama beda jadi 3 pendapat, jangan membuat pendapat yang keempat. Tapi kalau ulama ada beda pendapat, 3 misalnya, maka kita berusaha untuk mencari tahu mana dari 3 ini yang paling mendekati kebenaran. Kalau ini dilakukan, berarti kita beristihad ya. Kita berusaha untuk sebisa mungkin mencari mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Artinya jangan membuat pendapat yang keempat atau kelima. Karena ini justru akan semakin memperluas khilaf. Yang ketiga, bagi orang yang taklid, dia tidak boleh memilih pendapat yang dia suka. Saya sukanya ini. Kenapa? Karena lebih sesuai kepentingan saya. Tidak boleh. Terus gimana? Oh, saya tidak ngerti. Kamu taklid. Taklid maksudnya gimana? Ikuti salah satu. Baik, saya ikuti Ustadz Fulan. Nah, ketika kamu mengikuti Ustadz Fulan, beliau mau memfatwakan A, memfatwakan B, C, D, E, ikuti semua. Itulah taklid. Artinya, ketika terjadi perbedaan pendapat, orang taklid disuruh milih, efek yang terjadi biasanya adalah dia akan milih pendapat yang paling sesuai dengan hawa nafsunya. Dan itu berbahaya. Yang keempat, tidak semua perbedaan pendapat layak diperhitungkan. Yang kelima, pendapat yang menyimpang dari dalil yang tegas wajib tidak dihiraukan. Sehingga tidak perlu dibahas, wajib untuk tidak dihiraukan. Yang keenam, tidak ada celah untuk mengambil pendapat kelompok yang menyimpang. Misalnya, tidak ada ruang untuk membenarkan perkataan Mu'tazilah berkaitan dengan Al-Quran itu makhluk. Tidak ada ruang berkaitan dengan perkataan Ahlul Kalam yang mereka menolak Allah di atas. Dan seterusnya. Kemudian yang nomor 7, dianjurkan untuk keluar dari khilaf. Artinya memilih pendapat atau prinsip yang kira-kira ketika dilakukan Ya, ulama yang lain tidak ada yang tidak menyetujuinya. Kemudian yang kedelapan, tidak boleh membuat pendapat yang baru. Insya Allah cukup jelas. Sebagaimana poin dua yang tadi kita sampaikan. Dan yang kesembilan, tidak boleh menyimpang dari ijma' ulama. Sehingga kalau ada perbedaan pendapat, ijma' tidak boleh nabrak ijma'. Apabila sudah jadi ijma', maka tidak boleh menyimpang darinya. Wallahu a'lam. Kita sudah menyelesaikan fikih ikhtilaf walhamdulillahirabbil alamin. Dan berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang masalah berijtihad. Bagaimana pengantar dan mukaddimah yang harus kita ketahui berkaitan dengan masalah ijtihad. Di sini yang akan saya sajikan lebih kepada mengajak pemahaman orang awam. Ijtihad itu apa sih? Pengantar untuk memahami ijtihad itu apa saja? Meskipun maksud kita adalah bukan untuk mengajak masyarakat awam jadi mujtahid, karena mungkin itu terlalu berat dan forumnya bukan forum seperti ini, karena dia harus belajar bahasa Arab dan seterusnya. Namun maksud dari bab ini adalah memberitahu kepada masyarakat bagaimana sih beratnya ulama yang berijtihad, lalu bagaimana hasil dari ijtihad, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustaz Aminur Baik, Ustaz Wira Mandiri, Ustaz Christian Granil, Ustaz Amir As-Soronji, Ustaz Musa Jundana, Ustaz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insyaallah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Cari produk ANB Store. Kaos, merchandise, atau buku, silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di anbstore.id. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang wajib. Tentang apa Pak? Apa suara saya jelas? Suara Bapak agak putus-putus. Oke, sebentar Pak. Sekarang gimana Ustaz? Baik, silakan Pak, dicoba dulu. Gini Ustaz, mengalami perbedaan. Di lingkungan saya masih banyak yang mengadakan seperti tahlilan kematian seperti itu. Nah, ketika saya diundang, saya berusaha menolak dengan cara yang halus, yaitu dengan cara mengatakan bahwa kami ada acara sedang ada di luar. Nah, ketika malamnya itu kami pergi dari rumah untuk menghindari supaya tidak menyakiti hati yang mengundang. Apakah hal seperti itu diperkenankan? Baik, karena kematian ya? Iya, betul. Yang kedua boleh, Ustaz? Silakan. Masih ada hubungannya. Ketika bayi anak lahir, pihak mertua itu meminta saya untuk mengazankan anak, amin. Seperti yang dibahas sebelumnya. Saya iakan, tapi ketika saya mendekat ke telinga anak saya mendoakan kebaikan anak saya ke depannya, tapi untuk bukan untuk mengajani, meskipun orang tua atau mertua tahunya kami sudah mengajarkan. Dan juga saat menangani ari-ari, mereka menyediakan seperti kendi yang berisi pensil, cermin, atau sejenisnya. Tetap saya terima, tapi pada kenyataannya tidak saya gunakan untuk menjaga, tidak menyakiti hati saja. Apakah menyikapi perbedaan yang seperti itu tuh diperkenankan, atau jika ada cara yang lebih syar'i, seperti bagaimana Ustaz? Cukup Ustaz. Jazakumullah khairan. Wajazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita bahas yang pertama berkaitan dengan acara peringatan kematian yang itu menjadi bagian dari apa kegiatan-kegiatan rutin ya, dan hal yang ma'ruf di masyarakat kita. Sebenarnya acara semacam ini boleh ataukah tidak secara agama? Kita bicara agama bukan bicara budaya. Saya tampilkan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, kunna na'uddul ijtima' ila ahli al-mayyit wa san'at at-ta'ami ba'da dafnihi min an-niyahah. Kata sahabat Jarir bin Abdullah, kami menilai berkumpul di rumah duka, wasani atau ta'am, kemudian buat makanan, terus makan-makan, atau ada acara di situ, kemudian ada snacknya. Ba'da dafnihi, setelah mayat dimakamkan, minan niyahah, termasuk di antara praktek niyahah. Niyahah artinya meratapi mayit, dan niyahah ini termasuk di antara perbuatan yang salah dalam menyikapi kematian, sebab menunjukkan kalau dia itu seolah-olah tidak ridho dengan takdir adanya kematian. Karena itu, ini merupakan alasan yang dipegangi oleh orang-orang yang dia tidak mau tahlilan, tidak mau mengadakan acara kematian pasca pemakaman, baik 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Alasannya adalah sahabat Jarir bin Abdullah menyebut kebiasaan ini di masa sahabat itu bagian dari niyahah. Dan perlu dipahami bahwa sahabat ini bercerita membandingkan antara tradisi sebelum Islam dengan tradisi setelah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Islam. Beliau membandingkan antara tradisi sebelum Islam dengan tradisi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah Islam. Maka beliau menceritakan, kami para sahabat, artinya setelah ada Islam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, menilai bahwasanya aktivitas berkumpul di rumah duka, lalu ada acara makan di situ, termasuk di antara bentuk niyahah. Baik. Pertimbangan yang lain adalah apabila harta yang digunakan untuk menjamu para tamu yang datang pada saat peringatan kematian diambilkan dari harta waris, padahal di tengah keluarga ini ada anak kecil yang belum balig, maka itu termasuk di antara mengambil warisan anak kecil tanpa alasan yang benar. Dan ada beberapa tokoh Nahdlatul Ulama di masa silam yang mereka memiliki tulisan larangan keras menggunakan praktek seperti ini, melakukan hal seperti ini. Karena berarti dia mengambil hartanya anak yatim. Padahal dia masih kecil. Dan tidak bisa ditanya ridhonya. Kamu ridho? Anak kecil tidak bisa. Tunggu dia dewasa dulu. Jawaban ridho dan tidak ridho itu dinilai. Tapi kalau anak kecil, ridhonya itu tidak dinilai. Sebab dia masih kecil. Tayyib. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW pada waktu ada keluarga Ja'far, karena ditinggal mati oleh Ja'far pada peristiwa perang Mu'tah, beliau meminta kepada tetangga-tetangganya, isna'u ta'ama li'ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Karena pada saat ini mereka sedang sibuk. Maksudnya adalah sibuk, sedih karena ayahnya meninggal dunia. Sementara anaknya masih kecil-kecil. Sehingga justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta tetangganya, kawan-kawannya, membuatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Menyumbang untuk keluarganya Ja'far. Bukan sebaliknya, mencari makanan di tempat orang yang baru saja mendapatkan musibah kematian. Dan ma'ruf di tempat kita, kalau yang mati itu orang kaya, yang datang ramai. Karena biasanya hadiahnya, Masya Allah, bagus-bagus. Kadang bawa sarung, kadang bawa apa, yang datang ramai. Tapi kalau yang mati orangnya, ya, dalam kurung miskin, ya, yang datang sedikit. Karena masyarakat kita memahami, kalau datang ke tempat seperti ini, paling makanannya cuma sedikit. Dan gak ada yang mewah. Nah, model-model seperti ini kan menunjukkan bahasanya, mereka datang berkumpul, yang dicari apa? Makanan. Ya, meskipun kita tahu di situ ada kegiatan mendoakan dan seterusnya. Kita tahu di situ ada kegiatan berzikir. Tapi dominan yang terjadi adalah makanan. Yang menjadi niatnya. Dan itu terlihat dari bagaimana praktik di masyarakat. Ya, meskipun kita bukan sedang menuduh mereka, tapi melihat realitas seperti itu. Baik, kembali ke sini. Pertimbangan terbesarnya adalah tadi, tiga hal tadi. Pertama, bagi para sahabat berkumpul di rumah duka ini masuk dalam kategori niyaha, meratapi mayit. Yang kedua, beberapa ulama menegaskan bahwa apabila ada anak yatim di situ, kemudian hartanya dipakai untuk acara semacam ini, hukumnya tidak boleh. Dan itu berbahaya. Yang ketiga adalah pertimbangan dari sisi sebenarnya sikap yang tepat bagaimana, yaitu seharusnya tetangganya, kawan-kawannya, kanan-kirinya ngasih hadiah makanan, bukan malah nyari makanan di tempatnya. Sehingga dengan tiga alasan ini, kami berkesimpulan, demikian pula yang menjadi kesimpulan kaum muslimin yang lainnya, bahwa acara semacam ini sebenarnya tidak boleh diselenggarakan, tidak boleh dilaksanakan. Baik, ya meskipun kita mengakui ini bagian dari tradisi dan berat untuk bersikap semacam ini. Karena jadinya anti-mainstream, dan anti-mainstream itu resikonya adalah nanti mungkin dia akan dicela oleh masyarakat, dikucilkan oleh masyarakat, dan seterusnya. Tapi kebenaran tetap akan kita sampaikan, ya, meskipun bisa jadi itu bertentangan dengan apa yang menjadi mainstream di masyarakat. Kemudian, bagaimana kalau kita diundang? Ya, sebenarnya tidak diperkenankan untuk datang. Karena acara ini adalah acara yang kata sahabat Jarir bin Abdullah itu termasuk acara niyaha. Dan niyaha itu acara yang tidak diperbolehkan. Tayyib. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan ketika kita nggak hadir di undangan itu? Anda silakan hadir di kesempatan yang lain. Sehingga misalnya Anda hadir di selain waktu itu. Pagi hari Anda hadir atau siang hari Anda hadir. Jadi tetap hadir, menemani keluarga jenazah, menghibur keluarga jenazah, tapi tidak hadir dalam acara tadi. Insya Allah dengan cara ini semoga lebih sopan dan Anda bisa beralasan ada acara dan seterusnya, insya Allah tidak masalah. Wallahu'alam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mengadzani bayi. Berkaitan dengan mengadzani bayi, adzan di telinga bayi yang baru saja dilahirkan ini diperbolehkan. Nah, Berkaitan dengan azan di telinga bayi, memang ulama beda pendapat. Kembali kepada masalah hadisnya, apakah hadisnya itu hasan ataukah tidak. Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitabnya Al-Mughni, pasal, faslun. Qala ba'du ahli al-ilmi, sebagian ulama menyebutkan, yustahabbu lil walid ayyu adzina fi udhuni al-maulud, fi udhuni ibnihi hina yulad. Dianjurkan bagi ayah untuk mengadzani telinga anaknya ketika baru saja dilahirkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Rafi' dari ibunya, bahwa Nabi SAW mengadzani di telinga Hasan ketika baru saja dilahirkan oleh Fatimah. Dan dari Umar bin Abdul Aziz, annahu kana idza wulida lahu mauludun akhadahu fi khirqatin fa'adzana fi udhunihi al-yumna. Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan dari beliau, apa beliau baru saja punya anak, maka beliau akhadahu fi khirqa, beliau gendong bayi itu di selimutnya, lalu diadzani di telinga kanan. Wa aqama fil yusra, kemudian qomat di telinga kiri, wa sammahu, dan kemudian diberi nama. Wa ruwina anna rajulan qala li rajulin indal hasan yuhanni'uka bibnin lahu li yuhanni'uka al faris. Ada orang yang mengatakan kepada Hasan, aku memberikan kabar gembira dengan adanya anak yang baru saja dilahirkan. Faqala al-Hasan, wa ma yudrika annahu farisun huwa aw hammar, qala kaifa taqul, qala qul burika fil mawhum. Wa syakarta al-wahib, wa balaga ashuddah, wa ruziqta birrah. Jadi orang ini memberikan kabar gembira kepada Hasan, memberikan informasi kepada Hasan. Alhamdulillah, saya baru saja punya anak. Insya Allah akan jadi seorang penunggang kuda. Lalu Hasan berkata, dari mana kamu tahu kalau nanti dia jadi penunggang kuda? Ya, bisa jadi penunggang keledai. Faqala, kemudian Hasan mengatakan, yang betul ucapkan burika fil mauhu wa syakartal wahib. Artinya didoakan. Sehingga riwayat ini menunjukkan bahwasanya kalau ada bayi laki-laki, kalau ada bayi yang baru lahir, maka kita doakan dengan keberkahan. Dan riwayat ini dinilai hasan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, meskipun dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang lain. Cuman dominan teman-teman yang belajar sunnah memahami dhaif. Meskipun sebagian mengakui bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Sehingga masalah adzan bayi, ini ulama beda pendapat. Kalaupun Anda tetap adzan, insya Allah tidak sampai pada melakukan perbuatan yang jelas salah. Wallahu a'lam. Nah, sementara untuk masalah tadi ya, kendi, kasih gunting, kasih apalagi misalnya jarum, kasih cermin, dan seterusnya. Lalu mau digunakan untuk ngubur ari-ari, maka kami sarankan, sebelum Anda diberi benda-benda itu, segeralah ari-ari itu dikubur di tempat manapun yang kira-kira aman. Nah, kalau sudah dikubur, dah selesai. Sehingga orang tua tanya, gimana sudah dikubur? Selesai. Karena tidak ada penanganan khusus untuk ari-ari. Sebagaimana ketika ada anggota badan kita yang itu harus dibuang, waliyadzubillah, misalnya ada orang yang diamputasi atau biasanya ini ya, operasi usus buntu. Nah, kemudian kan ada tuh satu ampul, ini pak bekas usus buntunya sudah diambil. Ini mau diapain? Dikeringkan? Atau ditaruh di botol kemudian dicampur dengan aneka bumbu-bumbu? Baru kemudian ditanam atau bagaimana? Ya, cukup langsung ditanam aja. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Sehingga silakan ditanam, dan ketika berada di dalam tanah, dia akan lebih cepat terurai, dan tidak akan membahayakan yang lain. Sebagaimana jasad manusia ketika mati, dikuburkan. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Mohon izin bertanya, Pak Ustaz. Silakan. Kami pengurus DKM Musola. Nah, ini ada usulan kalau diadakan tabungan untuk korban sapi limusin. Nah, menurut pandangan Pak Ustadz, secara syar'inya kira-kira alasan yang tepat untuk setuju dan enggaknya apa, Pak? Masya Allah. Gitu, Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Syukran jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Tabungan kurban di masjid atau di musholah, boleh atau tidak? Pertama begini, bahwa berkurban itu hukum minimal adalah sunnah mu'akad. Hukum minimal sunnah mu'akad. Meskipun ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah mu'akad. Sehingga yang paling bawah sunnah mu'akad. Sunnah mu'akad artinya dia ditekankan. Sehingga kalau bisa setiap muslim melakukannya. Yang kedua, kurban itu amal keluarga. Sebagaimana keterangan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu atau keterangan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyat fa ya'kulu wa yut'imun." Dulu seorang sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembelih dengan seekor kambing. Lalu mereka makan atas nama dirinya dan keluarganya, lalu mereka makan dan mereka berikan kepada orang lain. Sehingga kurban itu adalah amalan keluarga. Kepala rumah tangga, dia membeli kambing, lalu disembelih atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Sebagaimana kebiasaan para sahabat. Maka kurban itu satu kakak, satu kurban. Nah. Yang ketiga, kurban itu amalan tahunan. Sebagaimana salat Idul Adha adalah amalan tahunan, maka kurban juga amalan tahunan. Wasalli li rabbika wanhar. Kerjakanlah salat untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Jika kita diperintahkan untuk sholat Idul Adha, maka yang itu dilakukan setiap tahun, maka kurban juga dilakukan setiap tahun. Kemudian, yang keempat, bagi mereka yang mampu, hendaknya tidak meninggalkan kurban. Ukuran kemampuan berapa? Kira-kira kalau dia menyisihkan dananya untuk berkurban, tidak mengganggu cash flow di rumahnya, gak ganggu dapurnya, gak ganggu nafkah anak istrinya, sehingga ketika itu disisihkan, tidak mengganggu apapun yang ada di rumah tangganya. Insya Allah, orang seperti ini berarti terhitung mampu. Baik. Nah, untuk mencapai titik kemampuan itu, bolehkah manusia menabung? Jawabannya boleh. Bahkan dianjurkan dalam rangka untuk at-tahayyu', persiapan untuk melakukan ketaatan kepada Allah yang butuh modal. Seperti kita nabung untuk haji, nabung untuk umroh, maka juga boleh nabung untuk kurban. Baik. Nah, sekarang masalahnya adalah di pengaturan keuangan. Ini perlu ada manajemen yang baik agar apa? Tidak ada sisi kedzaliman, bisa terlaksana dengan maksimal dan seterusnya. Mungkin bisa kami sarankan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Lalu setiap ada jamaah yang nabung, maka langsung ada buku tabungan ya yang dia punya. Sehingga dia bisa ngecek berapa yang sudah dia tabung. Kalau tahu perkembangan semacam ini, kan dia bisa menyesuaikan antara ngegas atau pelan. Ngegas berarti nabungnya banyak, biar nanti sesuai target, atau pelan. Dan seperti ini kembali kepada kesepakatan antara dia dengan antara jamaah dengan yang ngelola tabungan. Agar nanti bisa berkorban. Insya Allah kalau seperti ini dilakukan, semoga menjadi bentuk ta'awun alal birri wa taqwa, kerjasama dalam kebaikan. Karena Anda membuka pintu bagi kaum muslimin yang mungkin masih keberatan untuk keluar duit gede dalam rangka berkorban, akhirnya dicicil dengan cara ditabung. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Silakan, Bapak sudah terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di mute TV, televisinya dan Bapak fokus dengan suara di HP. gini pesan-pesan tadi yang masalah tahlilan. Yang bagaimana hukum sembelihan tentang tahlilan peringatan kematian. Oke, kemudian bagaimana kita tentang pendapat bahwasanya tahlilan itu adalah budaya. Jadi kita harus mendukung tradisi. Kita kemudian, harus mendukung tradisi. Itu tradisi. Jadi kalau nggak kita ikut tahlilan, itu kan hilang budayanya. Kita menyikapi sikap kepada orang-orang yang mengikuti tradisi tahlilan demikian. Kemudian tentang merokok tadi. Tentang? Bahwasanya kan rokok itu kan untuk memperingat, memang memperingatinya itu ada larangan peringatan membunuh. Tapi kenapa pemerintah membuat juga akhirnya gitu, alasan dalil mereka. Jadi kita bagaimana menyikapinya? Masya Allah. Oke, demikian kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apabila kita sepakat bahwasannya tahlilan itu tradisi, ya? Apabila kita sepakat itu bagian dari tradisi, artinya tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Karena alasan yang kami berikan tadi, adalah untuk jawaban bagi mereka yang meyakini tahlilan itu amalan yang tidak boleh ditinggalkan karena alasan agama. Sehingga banyak di masyarakat kita itu ketakutan kalau tidak diselenggarakan tahlilan. Sampai kan ada istilah seperti ini, ya. Kamu kalau ngikuti ustadz itu, ngikuti kajian ini, nanti kamu kalau mati nggak ditahlili. Itu takut dia. Dia lebih takut ketika mati nggak ditahlili daripada ketika mati nggak disolati. Jadi, saya menyaksikan sendiri, ya. Bagaimana ada jenazah di sebuah kampung yang sholat cuma 5 orang. Kadang kurang dari 5 orang. Pak Mudin, wakil Mudin, keluarganya. Dan orang yang sadar, paling cuma 1-2. Ditol cuma kurang lebih 5 orang. Saya pernah hadir di sebuah keberangkatan jenazah, ya. Yang layat itu banyak. Karena jenazah ini meninggal dalam posisi masih muda. Terus meninggalnya karena melahirkan. Ibu-ibu, ya. Dan bayinya hidup, ibunya meninggal. Yang layat itu banyak. Karena biasanya kan gini, ya. Jumlah pelayat itu terkadang dipengaruhi oleh kondisi orang yang mati. Kalau yang mati itu meninggalkan keluarga yang masih kecil-kecil, kemudian meninggalnya masih muda, kemudian dia mengalami kecelakaan atau apa, itu yang layat banyak. Tapi kalau orang yang meninggal itu umurnya berapa? 97 tahun. Ya memang sudah waktunya, ya. Akhirnya ketika yang datang untuk layat sedikit. Ya, itu berdasarkan kebiasaan yang ada di masyarakat. Baik, saya kembali ke tadi. Yang layat ke orang ini banyak. Ini kejadiannya di Klaten, ya. Yang layat banyak, terus saya nyari wudu. Saya minta wudu. Nah, kemudian ditunjukkan sebuah keran, saya wudu. Kanan-kiri saya aja, ayo Pak, sholat-sholat. Nggak ada yang mau. Najis, Mas. Najis. Alasannya najis. Kotor, najis. Alasannya cuma itu. Ya, saya tidak tahu apakah betul itu najis atau kotor, nggak tahu. Karena waktu itu saya cuma diajak. Saya ikut. Kemudian, yang ngajak saya aja, dia nggak sholat. Nggak sholat jenazah. Sebanyak itu nggak ada yang sholat jenazah. Kecuali cuma 5 orang. 5 atau 6 orang itu. Hanya Pak Mudin atau siapa, dan beberapa orang di antara keluarganya. Masya Allah. Sehingga mereka ini, bagi mereka ini, yang lebih prinsip adalah ketika orang mati ditahlili. Masalah disolati nggak disolati, bagi mereka nggak begitu penting. Jadi sampai ada pernyataan tadi, kalau kamu mati, ngikuti kajian itu, ngikuti kelompok itu, nanti kalau kamu mati nggak ditahlili, takut dia. Lebih takut daripada ketika dia mati nggak disolati. Padahal yang wajib yang mana? Solat atau tahlilan? Sholat jenazah. Nabi SAW menyebutkan, yang bisa menjadi syafaat bagi orang yang mati ketika yang nyolati adalah 40 ahlu tauhid. Bahkan ketika yang nyolati sampai 100 muslim ahlu sunnah, maka dia mendapatkan syafaat dari doa mereka. Ini yang lebih penting. Tapi Masya Allah kadang ada orang yang lebih berat untuk mempertahankan tradisi daripada apa yang disyariatkan oleh agama. Tayyib. Nah, kalau misalnya kita tinggalkan, jangan beralasan pakai agama, kita beralasan pakai budaya. Ini budaya. Kenapa kau tidak melestarikan budaya? Kau tidak turut mengikuti budaya. Maka jawaban kita adalah, budaya kalau bertentangan dengan agama, apakah kita harus dipaksa untuk melakukannya? Jika ada budaya yang bertentangan dengan agama, apakah kita boleh dipaksa untuk melakukannya? Tolong hargai mereka yang beragama, sehingga dia tidak mau melakukan budaya yang bertentangan dengan keyakinannya. Masalahnya kadang orang itu memaksa. Kalau nggak tahlilan, dianggap sebagai kelompok menyimpang. Kok bisa? Kamu tidak mengikuti budaya. Mohon maaf, budaya ini menurut kami bertentangan dengan keyakinan kami. Apakah kami harus mengikuti paksaan itu? Tolong hargai mereka yang punya agama, yang meyakini bahwasanya budaya ini bertentangan dengan keyakinan agamanya. Karena yang kami pegangi adalah keterangan dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu yang menyebut bahwasanya aktivitas ini sebagai tindakan niyahah. Dan kami memiliki prinsip seharusnya orang yang meninggal ini keluarganya disumbang, bukan malah dicari sumbangannya. Dan juga kami punya prinsip apabila di situ ada harta anak yatim, maka terlarang bagi siapapun untuk memakan hartanya sebelum dia dewasa. Karena harta anak yatim harus dijaga. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Dan sebagian daerah ada yang sampai nyembelih sapi hanya untuk peringatan semacam ini. Baik, oleh karena itu di sini kita memahami kalau memang itu alasannya budaya dan kita sepakat ini budaya ya, sudah enggak pakai alasan agama lagi. Maka tolong hargai mereka yang punya keyakinan budaya ini bertentangan dengan agamanya. Sehingga dia berhak untuk tidak mengikuti budaya itu. Maka orang semacam ini tidak boleh dipaksa. Wallahu a'lam. Tayyib, kemudian berkaitan dengan masalah rokok. Rokok kalau memang itu hukumnya haram karena berbahaya, lalu kenapa negara membolehkannya? Hal yang sama juga berlaku untuk yang lain. Khamr juga seperti itu. Ada di beberapa tempat di mana khamr itu dijual secara legal. Dan pabrik khamr di negara kita tidak ditutup. Dia masih pabrik yang dianggap legal. Apakah kemudian karena gara-gara negara membolehkan, terus itu kemudian status hukumnya jadi boleh? Di beberapa titik tertentu, praktek prostitusi dilegalkan. Baik. Maka standarnya bukan masalah negara membolehkan dan tidak. Kita berbicara dari sisi panduan halal haram. Dan panduan halal haram, anggaplah misalnya riba. Riba yang ada di perbankan ribawi di negara kita legal. Apakah kemudian riba jadi boleh? Maka mohon dibedakan antara bagian A dan bagian B. Sehingga kita ketika berbicara masalah pertimbangan halal haram, kita menyampaikan bahasanya ketika ada alasan yang sangat lemah dalam masalah ini, yang tidak bisa mengimbangi alasan yang demikian kuat, maka pendapat yang menyimpang seharusnya tidak kita gunakan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, dan saya yakin dari apa yang saya sampaikan ini barangkali ada banyak di antara pemirsa yang tidak sepakat dan seterusnya. Tapi bagi kami, bahasanya kebenaran yang kita miliki boleh untuk diutarakan tanpa harus ada pemaksaan. Masalah ada orang yang setuju dan tidak setuju, itu urusan pribadi masing-masing. Sehingga saya punya pendapat, Anda punya pendapat, saya berhak untuk mengutarakan pendapat saya, sebagaimana Anda berhak untuk mengutarakan pendapat Anda. Dan masing-masing kita dalam memilih pendapat, nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.